Pukul 7 waktu Indonesia Barat. Saatnya berita pagi. Assalamualaikum Syedaralun, berita pagi edisi hari ini Sabtu 5 Maret 2016 dibacakan oleh saya Agus Agandi dan rekan saya Ardiansyah. Kasus napi kabur di LP Banda Aceh tak dilapor polisi. Seorang gadis di Gayo Lues diperkosa dua pria kampung. Dan di Aceh Selatan minta stop pembakaran lahan. Ikuti juga sajian berita menarik lainnya yang telah dirangkum tim Nusra BFM. Berita pagi juga bisa Anda dengarkan di Radio Lauzer 94,60 FM Aceh Tenggara, Radio City 94,4 FM, dan Radio Rimba Pase 90,1 FM Lok Sumawe. Inilah berita dan laporan selengkapnya dari Newsroom Nusra BFM. Sudarlun, kasus kabur atau menghilangnya 6 hingga 10 narapidana dari LP kelas 2 Banda Aceh sejak 27 hingga 5 Februari lalu. Ternyata tidak satu pun dilaporkan ke pihak kepolisian, baik ke Polda Aceh maupun ke Polresta Banda Aceh. Terkesan kasus-kasus itu sengaja dirahasiakan dari polisi. Dari Banda Aceh, Subur Dani melaporkan. Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Aceh, Kombes Nurfalah, memastikan bahwa pihaknya belum menerima laporan khusus dari LP Banda Aceh tentang kaburnya Rashidin bin Harun alias Abu Sumatera, 36 tahun, dari LP tersebut 5 Februari lalu, maupun para napi lainnya yang sudah duluan kabur. Meski belum dilapor secara resmi tentang adanya napi yang kabur maupun yang tak kembali lagi ke LP setelah diberi izin keluar beberapa hari, Pihak Direktur Reskrimun Polda Aceh telah membuat laporan polisi model A untuk menyelidiki lebih lanjut kasus tersebut. Sementara itu, Kasat Reskrim Polresta Banda Aceh, Kompol Supriyadi, menambahkan, belakangan ini belum pernah pihaknya menerima surat pemberitahuan khusus dari LP Banda Aceh tentang adanya napi yang kabur. Begitu juga napi yang mendapat izin resmi keluar, tapi kemudian tak pernah kembali lagi ke LP. Sudarlun, seorang gadis berinisial NI, 19 tahun, warga Kuta Ujung, Kecamatan Kuta Panjang, Gayo Lues, diperkosa dua orang pria di Jalan Lingkar Akang Siwah, Kecamatan Belang Pegayon, Gayo Lues, Kamis malam. Kedua pelaku yang telah teridentifikasi masih diburu oleh polisi. Dari Gayo Lues, Rasidan melaporkan. Tragedi itu berawal ketika sang gadis NI yang sedang berjalan dengan pria MH 23 tahun, seorang pedagang di Belang Kejeren, sambil mendorong sepeda motor. Dalam perjalanan, tiba-tiba mereka didatangi dua pria yang mengancam akan melaporkan keduanya ke Satpol PPWH. Lalu kedua pemuda itu menggelandang gadis ini ke sebuah pondok. Ketika itu pria MH berlari ke desa Akang Siwah untuk meminta bantuan warga. Tak lama kemudian, MH dan warga kembali lagi ke lokasi dan mendapati korban ini di pondok tersebut dalam keadaan lemah. Ini mengaku telah diperkosa oleh kedua pelaku. Padahal gadis Ni dan pria MH akan melangsungkan pernikahan dalam waktu dekat. Kasus itu kini sedang ditangani pihak polisi yang telah melakukan olah TKP. Korban Ni juga sudah diambil visum. Polisi menyatakan sudah mengantongi identitas kedua pelaku pencabulan tersebut dan kini sedang diburu oleh hamba hukum. Sudarlun, Dandim 0107 Aceh Selatan Letkol Hasandi Lubis menghimbau masyarakat menghentikan pembukaan lahan dengan cara dibakar karena merusak lingkungan dan ekosistem termasuk menimbulkan penyakit. Himbauan itu disampaikan Letkol Hasandi sehubungan terjadi kebakaran lahan di wilayah Trumon Kamis malam. Dari Aceh Selatan, Taufik Zas melaporkan. Hasandi mengatakan kebakaran lahan di wilayah Trumon yang terjadi Kamis malam kemarin sedang dilakukan upaya pemadaman oleh tim pemadam kebakaran bersama TNI Polri. Begitu juga kasus kebakaran lahan di Bakungan dan Kota Bahagia. Menurut Lekol Hasandi, Kebakaran lahan di Bakungan dan Kota Bahagia tidak hanya menghanguskan ratusan hektar area lahan, namun puluhan hektar lahan perkebunan yang sudah tanam dan sudah produksi ikut hangus. Karena itu, masyarakat diminta agar segera menghentikan pembakaran. Seperti diketahui, pembakaran hutan untuk pembukaan lahan perkebunan sawit mulai dilakukan masyarakat khususnya di wilayah Kecamatan Bakungan, Kota Bahagia, dan Trumon. Namun tanpa disadari, pembakaran lahan bisa memunculkan bencana di saat musim kemarau seperti sekarang ini. Sudarlun, mobil ambulan keliling milik Puskesmas Teranggun Gayulus diamankan polisi setelah menabrak bocah di Desa Rempelam Pinang, Kecamatan Teranggun, Rabu lalu. Bocah bernama Rusna Rahayu, 4 tahun, terpaksa dilarikan ke rumah sakit. Dari Gayulus, Rasidan melaporkan. Kasat Lantas Polres Gayulues AKP Surya Purba mengatakan mobil ambulan khas itu disopiri Suprianto, 26 tahun, petugas Satpol PP di Puskesmas Teranggun. Ketika tiba di Desa Rempelam Pinang, Kecamatan Teranggun, mobil ambulan keliling itu tiba-tiba menabrak bocah Rusna Rahayu yang sedang berjalan kaki. Akibat kecelakaan ini, Rusna Rahayu mengalami luka pada pelipis kiri dan kaki kanan lecet. Korban sempat dilarikan ke Puskesmas Teranggun, namun karena lukanya parah, korban harus dirujuk ke RSUD Blangkejeren untuk mendapat perawatan intensif. Pasca kecelakaan, polisi langsung mengamankan mobil ambulan Puskesmas Teranggun. Petugas Satlantas juga akan mengunjungi korban kecelakaan yang masih dirawat di rumah sakit. Anda sedang mendengarkan berita utama Serambi FM. Sudarlun Armia, 31 tahun, warga Gampung Raya Dagang, Kecamatan Pesangan Biren, yang dicurigai maling ditangkap puluhan warga menasah Blang Tambu, Kecamatan Simpang Mamplam, di desa setempat Jumat dini hari. Bahkan tersangka sempat dipukul warga sebelum diamankan. Dari Biren, Yusmandin Idris melaporkan. Kapolsek Samalanga AKP M. Saleh Amri mengatakan selama ini warga menasah Blang Tambu sering kehilangan ternak kerbau, bebek, ayam, dan kambing. Sehingga saat Armia berada di desa itu pada Jumat dini hari langsung ditangkap warga yang telah mengintai. Warga menduga Armia terlibat pencurian ternak. Bahkan saat ditangkap, Armia menggunakan sepeda motor curian. Tersangka sempat dipukul warga dan dibawa ke Menasa. Mendapat informasi adanya aksi main hakim sendiri, personil Polsek Samalanga, Jinip, dan Pandrah dikerahkan ke desa Blang Tambu untuk mengamankan tersangka. AKP M. Saleh menyebutkan selain mengamankan tersangka, barang bukti yang didapatkan beberapa ekor bebek, satu sepeda motor Honda Prima, satu baju loreng TNI, sangkur, dan lainnya. Armia juga mengakui sepeda motor yang digunakannya dicuri di kawasan areal Tamba Udang. Sudarlun, Gubernur Aceh Zaini Abdullah memerintahkan seluruh SKPA untuk secepatnya mempersiapkan persyaratan lelang proyek APBA 2016. Paling lambat pengumuman lelang APBA 2016 sudah bisa diterbitkan dan dibaca masyarakat di surat kabar pada 15 Maret 2016. Dari Banda Aceh, Herianto melaporkan. Penegasan serupa juga disampaikan Sekda Aceh Dermawan selaku Ketua Tim Anggaran Pemerintah Aceh. Menurutnya, percepatan pelelangan perlu dilakukan segera di surat kabar dan perintah gubernur ini hendaknya diikuti oleh kabupaten kota. Seperti diarahkan gubernur, masyarakat wajib dan harus tahu proyek apa saja yang akan dikerjakan pemerintah Aceh pada 2016 ini. Karena itu, lelang proyek APBA 2016 harus diumumkan secara terbuka di media cetak. Menurut data P2K Setda Aceh, jumlah proyek strategis yang akan dilelang secara terbuka pada 2016 sekitar 1.182 paket dengan pagu anggaran 2,2 triliun rupiah. Dari jumlah itu, yang telah siap dilelang dan diumumkan di surat kabar baru sekitar 665 paket dengan pagu anggaran 1,292 triliun rupiah. Sudarlun, Otoritas Jasa Keuangan menyambut baik konversi Bank Aceh dari bank konvensional menjadi bank syariah, sekaligus menjadi salah satu proyek percontohan peralihan status bank konvensional menjadi bank syariah penuh di Indonesia. Dari Banda Aceh, reporter Serambi FM melaporkan. Anggota Komisioner Otoritas Jasa Keuangan merangkap Ketua Dewan Audit Profesor Dr. Ilya Avianti mengatakan kontribusi Bank Syariah di Indonesia masih rendah, kurang dari 5% dari keseluruhan aset dan kegiatan operasional perbankan secara nasional. Bahkan untuk tingkat daerah, pertumbuhan Bank Syariah dan kontribusinya terhadap pembiayaan ekonomi masih jauh dari harapan. Khusus untuk Aceh, pertumbuhan sektor tertentu seperti industri, keuangan, dan jasa mengalami minus. Bahkan pertumbuhan ekonomi selama beberapa tahun terakhir jauh di bawah rata-rata pertumbuhan ekonomi nasional dan jauh tertinggal dibandingkan laju pertumbuhan daerah lain di Sumatera dan Indonesia bagian timur. Ilya juga menyebutkan sektor perbankan kesulitan menyalurkan kredit di Aceh karena belum banyak investor yang datang, belum berkembangnya sektor usaha menengah dan kecil, belum tumbuhnya industri dan ekonomi kreatif. Karena itu, ia menyambut baik peralihan Bank Aceh menjadi bank syariah. Dari Newsroom Serambi, Tanjung Permai, sekian berita pagi edisi Sabtu 5 Maret 2016. Berita siang Serambi FM dapat Anda ikuti kembali pukul 12.30 WIB. Berita pagi juga bisa Anda dengarkan kembali melalui situs www.serambifm.com. Follow juga Twitter @serambifm. Syedar Alun, wassalam.